Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiba mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudahum ila yaumiddin amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya alam semesta ini, langit, bumi dan isi keduanya, Allah ciptakan untuk suatu tujuan besar. Allah sebutkan hal itu dalam surat Al-Anbiya, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya main-main. Bukan main-main Allah menciptakan ciptaan besar yang namanya langit, yang namanya bumi dan di antara keduanya. Allah ciptakan untuk suatu tujuan mulia yang Allah inginkan. Itu Allah sebutkan pula dalam surat Sad. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya sia-sia. Bukan sia-sia Allah ciptakan begitu saja tanpa ada tujuan. Allah ciptakan begitu saja tanpa ada arti. Padahal dengan sangat sempurna Allah menciptakannya. Disempurnakan ciptaannya dengan segala kemaslahatan untuk kehidupan makhluknya. Maka Allah ciptakan pula di bumi itu gunung sebagai rawati. Rawati anta min jabikum, untuk memperkuat bumi yang mereka pijak sebagai pasaknya bumi lebih kokoh. Bumi ini Allah ciptakan gunung-gunung besar padanya. Allah ciptakan berbagai macam tumbuhan dan tanaman-tanaman. Allah ciptakan binatang dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Semua itu untuk kemaslahatan hidup manusia. Wa khalaqna lakum ma fil ardi jami'a. Dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan, dan kami ciptakan untuk kalian seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kemaslahatan hidup kalian. Dari berbagai tanaman-tanaman itu yang kalian konsumsi untuk kelanjutan dan kemaslahatan hidup kalian. Dari daging binatang yang kalian sembelih, dan sekian banyak kemaslahatan lain untuk sandang pangan dan papan manusia hidup. Tentu semua ini bukan main-main, bukan sia-sia. Banyak dari manusia membatasi ketuhanan Allah hanya sebatas penciptaan. Dalam arti mereka yakini memang hanya Allah pencipta satu-satunya. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada lagi penguasa dan pengatur alam semesta ini melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tiada sekutu baginya dalam ciptaannya. Dengan mengakui ini, dengan mengimani sebatas ini, dia mengira sudah menjadi mukmin yang sempurna dalam keimanannya. Padahal ada yang jauh lebih inti dan lebih penting dari semua itu. Tidak cukup di dalam iman kita hanya mengimani hanya Allah pencipta satu-satunya, hanya Allah penguasa pengatur alam semesta ini satu-satunya, tiada sekutu baginya. Berhenti sampai sini belum cukup dalam iman, belum sempurna dalam tauhid. Karena tujuan inti diciptakannya semua ini belum tersentuh, yaitu ibadatullah, agar hanya Allah semata yang disembah, agar hanya Allah yang mereka ibadai, hanya Allah yang dituhankan, hanya Dia yang disembah. Dan tidak cukup itu, bahkan agar diingkari, dibenci segala bentuk ketuhanan, penyembahan dan peribadatan kepada selain Allah. Oleh karena itu, jika di dalam Quran Allah menyebutkan tentang penciptaan, pasti setelahnya Allah sebutkan tentang perintah penyembahan, peribadatan hanya kepadanya. Dalam surat Maryam Allah menyebutkan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Allah lah yang menciptakan, perhatikan, Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan di antara keduanya. Hanya Dia yang menciptakan semua itu. Lalu Allah katakan fa'budhu, maka sembahlah Dia. Hanya Dia yang kalian sembah, hanya Dia yang kalian ibadah kepadanya, dan bersabarlah dalam peribadatan kepadanya. Itu yang Allah sebutkan pula dalam Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku, menyembah hanya kepadaku, menuhankan hanya kepadaku, sehingga seluruh amal ibadah mereka, doa mereka, nazar mereka, puasa mereka, sesembelihan mereka, sujud rukuk dan seluruh amal ibadah mereka hanya mereka berikan kepada Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan untuk itu seluruh rasul diutus oleh Allah, misi terbesar sama seluruh para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Di dalam Quran Allah sebutkan hal itu, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani'budullah wajtanibu taghut. Kami telah mengutus, kata Allah, di setiap umat seorang rasul berdakwah, menyampaikan risalah Allah, mengajarkan syariat Allah kepada umatnya. Apa misi para rasul ini semua? Allah sebutkan, mereka sampaikan kepada kaumnya. Ani'budullah, beribadalah kalian kepada Allah semata. Sembahlah Allah satu-satunya oleh kalian. Wajtanibut tawhud, dan tinggalkan oleh kalian, jauhi oleh kalian segala bentuk penyembahan, peribadatan kepada selain Allah. Itu yang Allah sebut dalam surat Al-Anbiya. Setiap Rasul Allah utus kepada umatnya, pastilah Rasul itu mendakwahkan tauhid ini, sehingga Rasul itu sampaikan kepada kaumnya, malakum min ilahin ghairu, mengapa kalian masih saja menuhankan selain Allah? Diingkari oleh para rasul ketika umatnya beribadah menuhankan selain Allah, itu yang mereka sembah, karena syariat Allah menuntut, mengajari kita setiap manusia untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Untuk itu mereka diciptakan Allah. Untuk itu bumi mereka diciptakan Allah. Untuk itu langit Allah ciptakan besar tanpa tiang satupun. Untuk itu seluruh kemaslahatan hidup mereka Allah berikan di bumi mereka, agar mereka hanya menyembah, beribadah kepada Allah yang Maha Esa, Dia yang satu-satunya, tiada sekutu baginya. Ini pula makna yang difahami oleh musyrikin, kufar, Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, dan kroni-kroninya. Sehingga mereka ketika mengingkari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, mereka katakan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadzal syai'un ujab. Muhammad ini inginnya menuntut kepada kita untuk kita meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan kita, karena banyak yang disembah oleh Quraisy, Manat, Uzza, Hubal, dan yang lain-lainnya. Leluhur mereka mewariskan itu kepada mereka. Quraisy paham, mengerti dakwah Rasulullah meminta kepada mereka untuk mereka tinggalkan semua peribadatannya, semua amalannya, ketuhanan yang mereka berikan kepada berhala-berhala ini, dijadikan semua itu hanya untuk yang satu, yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, tidak main-main, bukan sia-sia ciptaan besar langit bumi, bulan, matahari, bintang, dan seluruh isi alam semesta ini diciptakan Allah agar makhluknya hanya tunduk, menyembah, menuhankan, dan beribadah hanya kepada Allah. Itulah arti, inti sari dari syahadat kita, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Hanya Dia yang berhak disembah, hanya Dia yang berhak dituhankan, hanya Dia yang berhak diibadahi. Karena memang dalam kenyataannya tidak ada yang menciptakan selain Allah. Tidak ada yang berkuasa di alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan, mematikan, membangkitkan kecuali hanya Allah satu-satunya, maka hanya Dia yang boleh disembah, hanya Dia yang boleh dituhankan. Selain itu batin ketuhanan yang kita diperintah untuk meninggalkannya dan mengingkari semua itu. Untuk itu kita diciptakan dan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala hadihi iqtafa amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, kalau kita menyadari kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah, berarti kita diciptakan untuk akhirat kita. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah, apa yang telah kita persiapkan untuk bekal akhirat kita. Namun banyak dari manusia melalaikan tujuan ini dalam hidupnya. Mereka banyak tertipu, tersibukkan oleh dunianya melebihi akhiratnya. Allah mengingatkan kepada mereka, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kalian justru lebih mementingkan kehidupan dunia kalian ketimbang akhirat kalian. Betapa banyak potret dalam kehidupan ini. Manusia lebih jauh mementingkan dunianya ketimbang akhiratnya. Sebagai contoh untuk introspeksi diri, kalau di antara kita ingin safar berpergian jauh memakai pesawat terbang, tahu jadwal keberangkatan jam 10 pagi, tentu jam 7 mungkin dia sudah siap di bandara, tidak ingin tertinggal dan tiketnya hangus. Kalau dia sedang sakit atau anak istrinya, tahu dokter itu antri 1 jam, 2 jam sebelum dokter datang, dia sudah siap menunggu antri di tempat prakteknya. Kehidupan dunia. Coba kalau ini dibalik untuk kehidupan akhiratnya. Ketika azan dikumandangkan, berapa waktu orang telah hadir di masjid untuk melakukan sholat 5 waktunya. Berjamaah bersama saudaranya kaum muslimin, bahkan saat telah iqamah masih banyak yang belum juga hadir di masjid, padahal ini akhiratnya. Allah telah sebutkan, kalian lebih banyak mementingkan dunia kalian ketimbang akhirat kalian, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Tanpa kita sadari, kita tertipu dan tersibukkan dengan dunia dari akhirat kita. Bahkan karenanya seorang hamba berani melanggar ajaran agamanya, berani bermaksiat dari syariatnya demi mendapatkan keuntungan dunianya. Demi kelancaran profesinya, dia tinggalkan sholatnya, dia abaikan prinsip-prinsip imannya demi keuntungan duniawi semata. tentunya seorang mukmin mawas diri, mudah dan cepat berbenah diri dari segala kesalahan dan kekeliruannya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita berbekal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita, karena untuk itu kita diciptakan, bukan main-main, bukan sia-sia kita hidup. Diberi kehidupan itu oleh Allah, diberi nyawa itu oleh Allah, dan akan kembali semua itu kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khayra ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa na'udzu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma jannibna min munkaratil a'mali wal akhlaq. Allahumma jannibna min munkaratil a'mali wal akhlaq. Allahumma hdina li salihil a'mali wal akhlaq, la yahdina li salihiha illa anta, wasrif 'anna sayyi'aha, la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin.